الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 31 Juli 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bacakan pada pertemuan yang terakhir, ingin ana mengingatkan kepada diri ana pribadi dan kepada ikhwati fillah ya ra'akumullah, bahwasanya di beberapa hari ke depan kita akan memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang jika berdasarkan perhitungan hisab maka besok ba'da ghurubi syams, setelah terbenamnya matahari, tepat tanggal 1 Dzulhijjah. Akan tetapi kita menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah kita. Apabila telah ada keputusan dari pemerintah yang mengatakan bahwasanya 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Ahad tanggal 11 Agustus, maka kita berada pada keputusan pemerintah tersebut. Dan besok setelah matahari terbenam, kita telah masuk di hari pertama atau malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalam rangka memurojaah, mengingat kembali keutamaan yang langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ada dua hadis yang ingin ana nukilkan. Hadis yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamil ashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari yang ada di muka bumi ini, hari-hari yang kita lewati hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tidak ada hari-hari yang al-amalu salihu fiha, yang amalan saleh apabila dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashar. Tidaklah ada hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai amalan saleh dikerjakan padanya dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah orang yang melaksanakan jihad, melaksanakan peperangan, mengorbankan harta dan jiwanya lebih utama amalan yang dia kerjakan dibandingkan amalan soleh sekecil apapun pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, walaupun kelihatannya ringan, walaupun terlihat remeh, walaupun terlihat sesuatu yang biasa, bersedekah dengan 5.000 rupiah misalkan, atau hanya sekedar tersenyum di hadapan wajah saudaranya, perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, apapun bentuknya, maka apabila amalan-amalan tersebut dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka jauh amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad fi sabilillah di luar dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, kecuali seseorang, kharaja binafsihi wa malihi, seorang yang berjihad, dia korbankan jiwanya, dia tinggalkan harta bendanya, thumma lam yarji', kemudian tidak kembali lagi ke rumah keluarganya, min dzalika bisyai, tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun, artinya dia menjadi seorang yang syahid, seorang yang wafat di medan jihad. Ini baru bisa menandingi amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama. Amalan saleh yang ringan saja, ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang dianggap remeh oleh sebahagian manusia, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang dikerjakan di luar 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, apalagi amalan-amalan besar seperti berpuasa sunnah atau mungkin bersedekah untuk dia keluarkan dengan niatan untuk berkurban al-udhiyah, mengorbankan sebahagian hartanya, mengeluarkan sebahagian rezekinya untuk dia korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan-hewan kurban yang dipersembahkan oleh hamba-hamba Allah, yang diharapkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah darahnya ataupun dagingnya, akan tetapi unsur ketakwaan yang ada pada seorang hamba tersebut. Dia rela mengorbankan sebahagian dari kenikmatannya, karunianya, rezekinya yang mungkin bisa digunakan untuk membeli kebutuhan ini dan itu, tapi dia korbankan lillahi taala, dia korbankan karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka apa yang dia keluarkan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan redaksi yang sama, kurang lebih dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar alaihi rahmatullah dan Al-Imam Ibn Hibban alaihi rahmatullah, dan hadis yang kedua ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardah, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل أيام الدنيا. Dengan lafaz yang sharih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, أفضل أيام الدنيا, hari-hari yang ada di dunia ini yang paling utama. Jadi Ramadan pun kalah. Ini syarah penjelasan yang disampaikan oleh para imamatus salaf. Mereka menjelaskan bahwasanya amalan-amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan masih di bawah keutamaannya dibandingkan amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hadza gharibun indal awam. Ini perkara yang sangat aneh. Ini perkara yang sangat mengherankan di sisi orang awam. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yudzakkaru biha illa qalila. Mereka tidak diingatkan, mereka tidak disampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam kecuali sedikit. Sehingga mereka tidak mengetahui, dan yang ada di pola pikir mereka, hari-hari di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu jauh lebih utama dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenyataannya tidak, sebaliknya. 10 hari pertama yang dimulai biidznillah taala besok malam, amalan soleh sekecil apapun yang kita kerjakan, sholat 5 waktu, zikir setelah sholat, apapun bentuknya, amalan-amalan soleh tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan amalan soleh yang dikerjakan di luar hari-hari tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling utama, ayyamil ashar, yakni ashri dzulhijjah, adalah hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qila, kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala mithluhunna fi sabilillah, kurang lebih sama redaksinya dengan apa yang datang dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala mithluhunna fi sabilillah ya Rasulullah, tidakkah amalan jihad bisa menandingi amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama ya Rasulullah, wala mithluhun, tidak bisa ditandingi. Padahal yang dilakukan oleh seorang hamba hanya berzikir setelah sholat, hanya berpuasa, hanya ini dan hanya itu, hanya bersedekah, hanya tersenyum di hadapan saudaranya, hanya menyampaikan ilmu, dalam tanda kutip hanya-hanya semuanya, karena dibandingkan amalan besar yang namanya jihad fisabilillah, akan tetapi jihad fisabilillah yang begitu besar tidak bisa menandingi amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun, kecuali seseorang, afara wajhahu bitturab, kecuali seseorang yang menyungkurkan wajahnya atau tersungkur wajahnya di atas tanah medan jihad. Wafat dia dalam keadaan syahid, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya karena mengangkat kalimat la ilaha illallah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari dua hadis yang mulia ini seharusnya sudah bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita lebih bersemangat di dalam mengerjakan amalan-amalan soleh, qiraatul Quran, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatannya, kalau tidak di hari-hari yang mulia, kapan lagi kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan? Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin menyarankan untuk kita bisa berpuasa di hari-hari tersebut, walaupun hari-hari tersebut nantinya bertepatan dengan hari Sabtu, gak ada masalah. Karena yang kita inginkan adalah mengharapkan pahala besar, mengharapkan ganjaran yang besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di antara amalan soleh yang sempat kita isyaratkan tadi adalah al-udhiyah, berkorban dengan hewan-hewan sesembelihan, apakah itu kambing atau sepertujuh dari bahagian sapi atau yang semisalnya. Ini masuk kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sedekah yang dia keluarkan tentunya akan bernilai sebagai sedekah yang paling utama walaupun dia kerjakan di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Tetap 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah sedekah yang jauh lebih utama. Dan terkhusus bagi ikhwati fillah yara'akumullah, bagi ikhwan sekalian yang mungkin mendapatkan rezeki dari Allah dan akan beribadah dengan ibadatul udhiyah, berkorban dengan hewan-hewan sesembelihan, ingin ana mengingatkan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," apabila salah seorang dari kalian yang ingin beribadah kurban dan mendapati bahwa dia telah ada pada malam pertama dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan dia akan menyembelih hewan sesembelihan nanti di 10 Dzulhijjah, di 11, 12 atau 13 Dzulhijjah, falyamsak an sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah dia mengambil, janganlah dia memotong rambutnya, mencukur rambutnya dan memotong kuku-kukunya, apakah itu kuku tangan ataukah kuku kaki. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan, sunnatun mahjuratun, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh mereka-mereka yang berkurban. Terlebih nanti akan mendapati hari Jumat, yang hari Jumat biasanya akan memendekkan kuku, kemudian dia akan mencukur rambutnya, atau mungkin berdekatan dengan hari Id, Idul Adha, dia mencukur rambutnya padahal dia ingin berkurban. Dan syariat ini, yaitu larangan untuk memotong kuku dan memendekkan rambut atau kulit apapun atau rambut apapun yang ada di tubuh kita, ini terkhusus kepada para aba, terkhusus kepada kepala-kepala keluarga yang dia berkurban, mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan uangnya untuk berkorban, dan tentunya anak-anaknya, istrinya yang menjadi orang-orang di bawahnya tidak mendapatkan atau tidak berlaku syariat ini kepada mereka. Karena syariat ini hanya berlaku kepada para kepala keluarga yang merekalah yang memiliki tanggung jawab untuk berkurban. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an." Janganlah sekali-kali dia mencukur rambutnya atau memendekkan rambutnya atau kulit apapun atau rambut apapun afwan atau rambut apapun yang ada di dalam bahagian tubuhnya. Mungkin bulu ketiak, bulu kemaluan dan yang semisalnya, maka itu semua dipersilahkan untuk dipendekkan atau dicukur habis sebelum 1 Dzulhijjah kita dapati. Artinya kita masih memiliki waktu bagi ikhwah sekalian yang ingin mengerjakan ibadatul qurban al-udhiyah, maka kita masih memiliki waktu dari sekarang sampai besok maghrib biidnillahi ta'ala. Setelahnya selama 10 hari sampai Idul Adha, sampai takbir al-Id berkumandang, kita tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur rambut, merapikan atau memendekkan kuku yang ada di dalam diri kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang terakhir walhamdulillah kita telah membahas beberapa faedah yang berkaitan dengan bab bayanu adadi syu'abil iman ila akhiri maqal al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Bab yang berkaitan dengan penjelasan jumlah cabang-cabang keimanan, dan telah kita jelaskan bahwasanya cabang keimanan yang dimaksudkan di sini adalah cabang amalan-amalan saleh. Telah kita jelaskan faedah yang pertama dari hadis ini, bayanu annal imana lahu syu'abun katsiratun. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya al-iman memiliki sekian banyak cabang. Jadi bukan hanya dari satu pintu keimanan, dari dua pintu, akan tetapi pintunya juga banyak untuk bisa membuktikan seorang ini adalah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, dan yang seterusnya. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wa ra'ah, annal a'mala dakhilatun fi musammal iman. Bahwasanya yang namanya amalan-amalan soleh itu masuk ke dalam bahagian dari keimanan. Perhatikan lafaz amalan-amalan soleh termasuk bahagian dari keimanan. Wa huwal haqqul ladzi 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Dan itu adalah kebenaran yang dipegang, yang diyakini, yang diakidahi oleh ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya amalan soleh bahagian dari keimanan. Berangkat dari sini, khawati fillah ya ra'akumullah, terdapat beberapa tuduhan kepada immatus salaf. Di antaranya adalah tuduhan dusta kepada al-imam al-albani alaihi rahmatullah, yang mana beliau dituduh sebagai seorang murji'. Begitu pula tuduhan ini disematkan kepada syekhuna al-walid syekh Rabi ibn Hadi Umair al-madkhali hafidhahullah wa ra'ah, yang sama tuduhannya beliau juga dianggap dituduh sebagai seorang murji'. Khususnya pada syekh al-albani wa syekh Rabi' alaihim rahmatullahu jami'an hafidhah man ahya minhum, apa yang ada dari tuduhan-tuduhan tersebut keluar dari lisan kaum al-haddadiyah, yang mereka ini condong untuk menghancurkan, memojokkan kredibilitas para ulama as-salaf al-warathatul anbiya. Mereka tidak akan senang apabila akabir, para kibar ulama itu dimuliakan. Akan dicari celah demi celah, kesalahan demi kesalahan. Sabqul lisan, mungkin mereka keceplosan dalam menyampaikan sebuah faedah keliru. Itu akan ditangkap terus, akan dicatat terus oleh mereka dan disampaikan. Ini loh kesalahan Syekh Fulan, ini loh kesalahan Syekh Fulan. Seperti yang terjadi di akhir-akhir ini pada fitnah al-musa'afiqah, fitnah tuduhan sa'afiqah kepada sebahagian masyayikh kita, tulab Syekh Rabi ibn Hadi Umair. Ini keluar dari lisan kaum al-haddadiyah, sama persis tuduhan mereka kepada al-imam al-albani alaihi rahmatullah, yang mengatakan al-albani adalah murji'. Kenapa? Apa dasarnya? Yang harus kita ketahui sekarang, apa itu keyakinan Murji'ah? Keyakinan Murji'ah adalah keyakinan yang menyatakan bahwasanya keimanan tidak ada unsur amalan di dalamnya. Atau bahasa lainnya, bahwasanya amalan soleh tidak termasuk di dalam keimanan seorang hamba. Amalan soleh tidak termasuk di dalam keimanan seorang hamba. Jadi dibedakan. Akidah Ahlus Sunnah mengatakan amalan soleh bahagian dari keimanan. Keimanan cakupannya luas, di dalamnya ada amalan soleh. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya disebutkan oleh para imamatus salaf, al-imanu yazidu wa yangkus, yazidu bitta'a wa yangkus bil ma'asiyah. Ini akidah yang benar. Yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan apa bertambahnya? Dengan amalan ketaatan, dengan amalan soleh. Menunjukkan apa? Menunjukkan keimanan itu adalah bahagian, ada bahagian di dalamnya yang bernama amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Berbeda dengan kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah mengatakan amalan-amalan soleh tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi keimanan seorang itu bisa sesempurna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Keimanan seorang itu bisa sesempurna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Karena amalan soleh tidak berkaitan erat, tidak berhubungan dengan yang namanya keimanan. Ini akidah batilah, akidah sesat yang dimiliki oleh kaum Al-Murji'ah. Sekarang kita bahas kenapa Al-Imam Al-Muhaddis Al-Albani alaihi rahmatullah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, yang karya-karya ilmiahnya beliau dinikmati oleh sekian banyak talabatul ilm, hukum-hukum sihah dan daif dari beliau diambil faedahnya oleh para talabatul ilm. Bagaimana Al-Imam Al-Albani memiliki telaah yang sangat dalam ketika menghukumi sebuah hadis, inilah adalah hadis yang sahih, itu adalah hadis yang daif. Bahkan Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di antara malakatun ilmiah, di antara kemampuan ilmiah dalam membedakan sebuah hadis yang sahih dan dhaif, dan diceritakan ini oleh murid-murid beliau alaihi rahmatullah, bahwa ketika Al-Imam Al-Albani disodorkan sebuah hadis tanpa mempelajari sanadnya, tanpa mempelajari sanadnya, melihat sebuah matan, ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian demikian dan demikian. Dengan melihat sekilas, Al-Imam Al-Albani bisa menghukumi hadis ini dhaif. Dari mana? Dari rikakatul lafad. Lafad hadisnya itu ada unsur rikahnya. Rikah itu tidak kokoh. Artinya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal yang demikian. Akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Kebid'ahan diperangi oleh beliau, kesyirikan diperangi oleh beliau. Kok ada lafad hadis palsu yang menunjukkan mungkin beliau condong kepada perkara-perkara muhdats tersebut? Maka ini bukan bahagian dari hadis Nabi. Sampai segitu tingginya kemampuan ilmiah yang ada di sisi Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Kalau para muhaddithin yang bisa dibilang sebagai orang-orang yang, atau para ulama yang teliti di dalam menghukumi sebuah hadis dan belum memiliki malakatun ilmiah seperti beliau, orang-orang yang mungkin baru mempelajari ilmu-ilmu hadis, maka ketika dia akan menghukumi sebuah hadis, dia harus mempelajari dulu sanadnya dari siapa. Al-Imam Malik mendengarkan dari Al-Imam Nafi', Al-Imam Nafi' mendengarkan dari Al-Imam atau sahabat Nabi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dicari dulu satu-satu, Malik ini keadaannya seperti apa, Al-Imam Nafi' keadaannya seperti apa, dan yang seterusnya. Satu-satu dibahas. Ini kalau satu sanad isinya cuma Malik An-Nafi' An Ibni Umar, mudah untuk mencari bahwa itu adalah hadis yang sahih. Kalau sebuah hadis sanadnya sampai 10 orang periwayatannya, sampai 15 orang, sampai 20 orang, apa tidak banyak waktu yang terbuang? Dan itu telah dilakukan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Oleh karenanya para imamatus salaf di zaman kita sekarang ini sangat-sangat memuliakan dan sangat-sangat memperhatikan apa yang telah dilahirkan oleh Al-Imam Al-Albani dari karya-karya ilmiah. Silsilatun sahihah, begitu pula silsilatun dhaifah, silsilah hadis-hadis sahih dikumpulkan oleh beliau dalam kitab yang berjilid-jilid. Silsilah ad-dha'ifa, ahadis ad-dha'ifa, silsilah hadis-hadis yang dhaif juga dikumpulkan oleh beliau dalam kitab yang berjilid-jilid. Itu membutuhkan waktu yang bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Sekian lama beliau menelaah hadis-hadis tersebut. Oleh karenanya terasahnya kemampuan beliau sampai melihat sebuah matan hadis, ini hadis yang dhaif. Melihat matan sebuah hadis, ini hadis yang sahih. Itu Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, semua orang tidak suka terhadap Al-Albani. Ada saja pihak-pihak yang memiliki al-haqad, kehasatan, kedengkian, kebencian kepada beliau. Karena memang kaidah dasarnya di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesempurna apapun keilmuan kita, ketakwaan kita, amalan-amalan saleh yang kita kerjakan, tidak akan mungkin kita bisa menggapai seluruh keridhaan manusia, seluruh kesenangan manusia. Pasti ada pihak-pihak yang tidak senang. Ini kaidah bakunya sudah tidak akan bisa berubah. Kenapa? Imamu ad-da'wah as-salafiyah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan seorang pun dari kita ketakwaannya, seorang pun dari a'immatus salaf ketakwaannya, ketakwaan yang maha sempurna yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu beliau masih dicaci maki oleh musyrikin, beliau masih dicaci maki oleh ahlu Taif, dilempar batu sampai berdarah, diusir oleh ahlu Mekah sampai akhirnya beliau berhijrah ke kota Al-Madinah. Ini orang yang paling dicintai, seorang makhluk, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak selamat dari celaan manusia. Lantas siapa kita mengharapkan perjalanan salafiyah kita anteng-anteng saja, tidak ada celaan manusia di kanan dan kiri. Tidak ada pro dan kontra yang terjadi di sekitar kerabat-kerabat kita, sanak famili kita. Siapa kita? Qudwatun hasanah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paman beliau Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal seumur hidupnya Abu Talib ketika masa-masa dakwahnya Nabi membela mati-matian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin berangkat ke daerah Fulaniyah, dihalangi oleh bangsa Quraisy. Abu Talib yang maju, ada apa kalian menghalangi keponakanku, biarkan dia berdakwah di sana. Dibela oleh Abu Talib, akan tetapi hal itu tidak membawa hidayah ke sanubari beliau. Abu Talib wafat dalam kondisi musyrik. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, begitu pula Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah tidak lepas dari celaan demi celaan, tuduhan dusta demi tuduhan dusta. Di antara tuduhan dusta yang disematkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan kaum al-haddadiyah kepada beliau, bahwa dijelaskan dan disebarkan sebuah syubhat bahwa Al-Albani adalah murji. Kenapa? Karena terekam dalam sebuah rekaman, karena durus, pelajaran-pelajaran Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, majelis-majelis beliau itu semuanya terekam, alhamdulillah. Terekam. Ternyata kaum Al-Haddadiyah mendapatkan satu celah yang di situ dijelaskan bahwa Syekh Al-Albani mengungkapkan al-iman adalah al-iqrar ataukah at-taqrir. Yang namanya keimanan, definisi dari keimanan adalah mengakui. Ketika seorang mukmin mengakui Allah adalah Rabbnya, mengakui Ar-Rasul adalah nabinya, mengakui al-Islam adalah agamanya, sekedar pengakuan, al-iqrar wa at-taqrir. Tidak ada unsur amalan soleh di situ. Dan memang rekaman itu suara Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Tapi pertanyaan kita sekarang, apakah tidak ada rekaman lain pada daras-daras beliau yang lainnya, pada majelis-majelis beliau yang lainnya, yang menjelaskan bahwa al-iman termasuk di dalamnya adalah amalan bil jawarih. Ketika seorang hamba mengamalkan amalan-amalan soleh dengan anggota badannya, itu bagian dari keimanan. Dan itu ditakrir pula, dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Akan tetapi al-qawm bi'sa qawmil haddadiyah mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Albani dengan rekaman yang ada membuktikan bahwa beliau memiliki akidah murjiah. Hanya sekedar dari satu rekaman, dua rekaman, yang mungkin rekaman itu sabqul lisan dari beliau, kesalahan dari beliau. Siapa Al-Imam Al-Albani sehingga kita tuntut tidak boleh ada kesalahan dalam pelajaran-pelajaran beliau? Siapa Al-Imam Al-Albani sehingga kita tidak boleh mengkritisi apa yang telah beliau sampaikan dari dars-darsnya, dari pelajaran-pelajarannya? Al-Imam Al-Albani manusia biasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini diajarkan berkali-kali oleh Syekhun Al-Walid Rabi' Ibn Hadi Umair. Ibn Taimiyah manusia biasa, Al-Imamu Ahmad manusia biasa, Al-Imamu Malik manusia biasa, Ha'immatus Salaf Qatibatan manusia biasa. Siapa yang menuntut mereka tidak boleh salah? Siapa yang menuntut mereka tidak boleh keliru? Man ha'ula al-qawm al-haddadiyah. Ketika ada satu kesalahan, habis sudah seorang Ibnu Hajar. Apa hukum mereka terhadap Ibnu Hajar? Bakar kitab-kitab Ibnu Hajar. Ihriquha. Ini fatwa dari kaum al-haddadiyah. Tuntutan mereka luar biasa. Immatus salaf, para ulama as-salaf harus menjadi seorang malaikat. Walaupun mereka tidak mengucapkan, lisanul maqalnya tidak membuktikan hal tersebut, lisanul hal, keadaan mereka menampakkan hal tersebut. Seorang alim, seorang ulama, seorang imam, min a'immati ahli sunnah, kalau di sisi mereka tidak boleh ada kesalahan satupun. Ini kesalahan yang batil, atau akidah yang batil, keyakinan yang batil yang ada di sisi al-haddadiyah. Termasuk ketika mereka terlalu terburu-buru, terlalu isti'jal di dalam menghukumi kesalahan atau kemurjiahan al-imam al-albani alaihi rahmatullah. Kalau mau insaf, kalau mau adil, kita lihat apa tulisan-tulisan al-imam al-albani di dalam mendefinisikan al-iman. Lihat rekaman-rekaman beliau yang lainnya tentang definisi ta'rif al-iman. Sekian banyak bukti dalam kitab-kitab beliau, karya-karya beliau, rekaman-rekaman durus beliau menyatakan bahwasanya al-imanu, di antara bahagian al-iman adalah amalan bil jawarih. Bukan hanya sekedar at-tasdiq, bukan hanya sekedar at-taqrir, bukan hanya sekedar al-iqrar, bukan hanya sekedar pengakuan di dalam hati, akan tetapi yang beliau fahami dan beliau yakini bahagian dari keimanan adalah amalan saleh seorang hamba. Ini yang mereka menutup mata darinya. Seakan-akan Al-Imam Al-Albani tidak mengatakan kecuali apa yang telah mereka sebarkan dari syubhat-syubhat tersebut. Wal'iyadzubillah. Begitu pula tuhmah, tuduhan kepada Syekhun Al-Walid Rabi' Ibn Hadi Umair. Siapa yang menuduh Syekhun Al-Walid bahwa beliau adalah seorang murji? Falih Al-Harbi. Falih Al-Harbi, seorang haddadi tulen yang membenci, yang hasad kepada Syekh Rabi' Ibn Hadi Umair. Sama persis apa yang dilakukan oleh kaum haddadiyah sebelumnya, yang mereka menyematkan tuduhan dusta kepada Al-Imam Al-Albani. Begitu pula Syekh Rabi. Dipotong sebahagian rekaman pelajarannya, didengarkan sebahagiannya, dihapus sebahagiannya, tidak mau melihat kepada syarah-syarah yang lain, penjelasan-penjelasan yang lain, tulisan-tulisan beliau yang sekian banyak telah dicetak, menunjukkan bahwasanya beliau memiliki akidah sesuai akidahnya ahli sunnah bahwa amalan soleh termasuk dari bahagian keimanan. Tidak. Kenapa kata Faleh? Rabi' Ibn Hadi memiliki sebuah pelajaran, sebuah dars di rumahnya, fi baitihi, ditayin oleh Faleh Al-Harbi. Lahu darsun fi baitihi. Rabi' Ibn Hadi memiliki sebuah dars di rumahnya. Dan di dalam dars tersebut dia mentakrir, dia menjelaskan kepada para talabahnya bahwa al-imanu at-tasdiqu bil janan. Yang namanya keimanan itu hanyalah membenarkan dalam hati. Hanya unsur batin. Tidak ada unsur zahirnya. Apakah benar demikian? Tidak benar. Tuduhan dusta. Dipotong-potong. Diambil sesuatu celah yang dianggap sebagai ungkapan-ungkapan murjiah. Dan dihapus sebagian yang lainnya. Padahal al-walid, Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafidhahullah Wara'ah memiliki bantahan kepada akidah murjiah. Kurang apa? Kalau beliau berakidah murjiah, otomatis kan akan membela akidah murjiah ini yang benar. Amalan soleh bukan bahagian dari iman. Amalan-amalan seorang hamba bukan bagian dari iman. Tidak ada keterkaitannya dengan iman sedikit pun. Ini seharusnya. Akan tetapi yang kita lihat, wakil yang ada, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafidhahullah Wara'ah memiliki bantahan khusus kepada kaum murjiah yang mengatakan amalan soleh bukan bahagian dari keimanan. Kemana tulisan-tulisan beliau ini, wahai Faleh? Kenapa tidak teranggap di hadapanmu, wahai Faleh? Inilah keadaan kaum al-haddadiyah, ikhwati fillah, ya ra'akumullah. Satu kesalahan, kalau sudah ternyata memang ada pada alim fulani, sudah ada pada imam fulani, kalaupun itu kesalahan dan dinyatakan, saya bertaubat, saya telah salah, itu adalah kesalahan yang saya miliki. Bertaubat. At-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi al-qaum tidak akan menganggap taubat tersebut. Mereka akan tetap menyematkan tuduhan dusta. Ini mubtadi', ini murji', ini syarr, ini orang yang jelek, ini zani, dia penzina, dan yang seterusnya. Ini kaum al-haddadiyah. Tidak mau menelaah, tidak mau melihat kepada taubatnya seorang hamba. Lebih dari itu, yang lebih parah lagi dari itu, mereka seakan-akan mengetahui ilmu al-ghaib, bahwa imam atau alim fulani atau syekh fulan atau talibu ilmi fulani tidak akan bertaubat dari kesalahannya kecuali setelah kita bongkar kesalahan-kesalahan tersebut. Ini kita naikkan di tengah-tengah salafiyin, baru dia mau bertaubat. Kalau tidak kita bongkar, dia tidak akan bertaubat. A'udzubillahi minadh-dhalal. Seakan-akan mereka mengetahui perkara yang ghaib. At-tala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda. Ataukah mungkin mereka sudah mengambil sebuah perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubillah. Dhalalun mubin. Kesesatan yang nyata ikhwati fillah 'inda al-haddadiyah. Ikhwati fillah ra'akumullah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis syu'abul iman, cabang-cabang keimanan ini yang disebutkan oleh al-imam Syekh al-Allamah Muhammad Ali Adam, adalah bayanu idhami sya'nil haya, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang agungnya, mulianya sifat al-haya, sifat malu. Wa annahu min afdali syu'ab idza yad'u ila baqiyati syu'ab. Dan keimanan di antara cabang-cabang dan yang namanya sikap malu itu adalah cabang-cabang keimanan yang terbaik. Jadi cabang-cabang keimanan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan tidak kalah pentingnya dan tidak kalah mulianya adalah sifat yang namanya al-haya, sifat malu. Faman kana hayyan fa inna haya'ahu yad'uhu ila ay ya'mala bi muqtada imanihi. Karena sesungguhnya seorang yang benar-benar malu, khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata beliau sifat malu tersebut akan mengantarkan dia untuk rajin beramal soleh. Karena dia malu dilihat Allah bermaksiat. Malu dia dilihat Allah sedang melakukan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Malu dia di hadapan Sang Khalik, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan dia, mengawasi dia. Ini agungnya, mulianya sifat al-haya. Sehingga ketika dia memiliki kesempatan untuk bermaksiat, tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang mengawasinya, tapi dia tersadar. Sifatul haya mengantarkan dia sadar Allah ada, Allah ada dan terus mengawasi gerak-gerik saya. Akhirnya dia tidak jadi melakukan amalan taleh tersebut, kemaksiatan tersebut tidak jadi dia kerjakan. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah yang keempat yang disebutkan oleh beliau adalah penukilan dari Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Ucapan Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah fi qawlihi, dalam ucapan beliau, a'laha qawlu la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah memiliki sebuah syarah, memiliki sebuah penjelasan dalam atau dari hadis-hadis yang ternukil dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari. Yang telah kita ketahui bahwa sahih Al-Bukhari memiliki sebuah syarah yang namanya Fathul Bari, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ternyata yang banyak tidak diketahui oleh talabatul ilm, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pun memiliki syarah terhadap sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan di dalam syarah tersebut, walaupun memang syarahnya belum selesai, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, sehingga yang lebih masyhur, yang lebih dikenal oleh para talabatul ilm adalah syarah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Akan tapi ada beberapa hadis yang telah disyarah oleh beliau. Dan hadis ini termasuk yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Ucapan beliau, a'laha qawlu la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan seorang hamba la ilaha illallah, ketika seorang hamba mentauhidkan Allah jalla jalaluh. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ma yastadillu bihi man yaqul inna hadhil kalimata afdalul kalami mutlaqan. Ini merupakan sebuah dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah merupakan afdalul kalami mutlaqan. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah ucapan yang paling afdal, ucapan yang paling utama, yang paling mulia, yang paling memiliki keistimewaan yang luar biasa. Wa innaha afdalu min kalimatil hamdi. Kenapa disebutkan hal ini? Karena sebahagian para ulama yang lainnya berpendapat bahwa ucapan yang paling dicintai oleh Allah, ucapan yang paling mulia di sisi Allah, bukan la ilaha illallah, bukan kalimatul tauhid, tapi apa? Kalimatul hamdi, alhamdulillah. Ketika seorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada unsur pujian kepada sang khalik. Ada unsur pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata sebagian ulama, bahwa alhamdu, kalimat atau lafad alhamdulillah, afdal min kalimati la ilaha illallah. Yang hanya sekedar pengakuan. Ini ungkapan sebagian al-ulama. Tapi dalil yang ada di hadapan kita ini, hadis yang ada di hadapan kita ini, membawa kita kepada sebuah pendapat yang rajih, sebuah pendapat yang kuat di kalangan dua atau di antara dua pendapat tersebut. Pendapat pertama mengatakan kalimatul la ilaha illallah afdal, yang paling utama. Pendapat kedua mengatakan kalimat alhamdulillah afdal, yang paling utama. Kalau kita berselisih, apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala? In tanaza'tum fi syai'in farudduh, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari zikir lafad yang dimiliki oleh seorang hamba adalah kalimat la ilaha illallah. Tentunya kalimatut tauhid afdal min kalimatil hamdi, afdal dibandingkan kalimat alhamdulillah. Wa fi dhalika ikhtilafun, dan di dalamnya terdapat khilaf yang masyhur di kalangan para immatus salaf, dzakarahu Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, dan telah disebutkan perselisihan ini, khilaf ini, oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, alhamdulillah kita selesai dari menukilkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Ada ucapan al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya keimanan itu sama seperti perkara-perkara yang zahir. Jadi keimanan itu kan tempatnya di hati. Tempatnya di hati yang nampak dengan amalan-amalan soleh. Yang mana iman ini yatafawat, iman ini bertingkat-tingkat, begitu pula amalan-amalan soleh yang zahir pun bertingkat-tingkat. Diambil contoh garis besar oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, ketika seorang melewati masjid kaum muslimin, yang masjid kaum muslimin itu sedang mengerjakan sholat berjamaah. Maka orang yang lewat itu akan mendapati orang-orang yang sedang mengerjakan sholat ini, hum yusallunal jamaah, mereka sedang mengerjakan sholat berjamaah. Padahal orang-orang yang sedang mengerjakan sholat jamaah tersebut, jamaah-jamaah tersebut, imamnya, makmumnya, masing-masingnya memiliki tingkatan. Ada yang sholatnya khusyuk, ada yang sedang memikirkan istrinya, ada yang sedang memikirkan anaknya, ada yang sedang memikirkan bisnisnya. Ada-ada, padahal sama satu sholat, sama satu jamaah, sama satu masjid. Tapi orang yang melewati itu melihat yusalluna jamaatan, mereka sedang sholat. Satu ungkapan yang disepakati, mereka sedang sholat berjamaah. Begitu pula ketika seorang beriman dan kaum mukminin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman, kaum mukminin yang beriman akan dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Padahal iman yang ada di sisi hamba itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Seorang penzina pun, seorang penjudi pun, seorang pencuri pun disifati keimanannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti hadis yang telah kita ketahui bersama. Mayazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa mayasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina, tidaklah seorang pencuri ketika melakukan aksi-aksi kemaksiatannya tersebut, dia masih dihukumi sebagai seorang mukmin, bukan kafir, mukmin dia. Ini membantah tuduhan yang ada di sisi atau keyakinan yang ada di sisi kaum al-Khawarij, yang memiliki akidah, kaum Khawarij memiliki akidah pendosa besar adalah kufar, orang-orang kafir yang telah keluar dari Islam sehingga lehernya halal untuk dipenggal, darahnya halal untuk ditumpahkan. Ini afiliasi yang ada di sisi kaum ISIS, Daesh, Daulatul Islamiyah fil Iraqi wasyam. Allahu ta'ala alamu bisawab. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari faedah yang kita ambil dari ucapan terakhir Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwa iman yang ada di sisi kaum mukminin yatafawatun, bertingkat-tingkat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang baru yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya tentang apa nasihat yang engkau berikan untukku ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-haya'u, berperangailah dengan sifat malu. Ya, insyaallah ta'ala akan kita bahas hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.